LAGISTA Lagista ada Nela Karisma. Yang bisa ikut nyanyi bareng yuk, jujur aku bisa sayang. Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua dulu, mana dulu. Luar biasa.